mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul istiqamati. Qala Allah ta'ala fastaqim kama umirta. Qala ta'ala innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Jadi footnote nomor 1 itu dibaca. Qala Ibnu Katsir ya'muru ta'ala rasulahu wal mu'minina bisabati wad dawami ala al istiqamati. Qala Ibnu Abbas fi qawli Qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il qur'ani ayatun kanat ashadda wal ashaq alayhi min hadhil ayati walidhalika qala sallallahu alayhi wa sallam ashabihi hina qalu qad asra'u ilayka ash-shaybu wa qala qad asra'a ilayka ash-shaybu tas wa qala shaybatni hudun wa akhwatuha. Naam. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Lihat di bab ke-8 babul istiqamati. Bab istiqamah. Ya, qala ta'ala fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ya. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha memberikan ta'lik atau komentar terkait ayat ini. Beliau membawakan tafsir dari Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsirin, kata Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir murid dari Ibnu Taimiyah. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya beliau ya Syafi'i far'an madhaban. Madhab fikih beliau adalah Syafi'i. Ya. Taib. Ya'muru ta'ala rasulahu. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya wal mu'minina dan juga kaum mu'minin. Apa yang Allah perintahkan? Bisabati wadawami alal istiqamah. Untuk tetap sabat, kokoh, tegar. Wadawam dan senantiasa istiqamah. Ya. Qala Ibn Abbasin fi qawlihi ta'ala, kata Ibn Abbas di terkait firman Allah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan. Mana zalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il qur'ani ayatun. Kanat asyadda wala asfaqa alaihi min hadhil ayati. Tidak ada turun satu ayat pun yang turun kepada Rasulullah SAW di seluruh Qur'an yang lebih berat, yang lebih susah ya untuk beliau daripada ayat ini. Ketika beliau mendapatkan surah Hud, beliau merasa susah, merasa berat memikirkannya. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka dengan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, kata para sahabat, qad asra ilaika sayyibu wa Rasulullah, itu uban kok sungguh telah cepat ya pada engkau. Jadi rambut Nabi cepat beruban. Faqala, kata Nabi, syayyabatni hudun. Ya, surat Hud yang membuatku beruban. Wa akhwatuha, dan surat-surat yang di sekitarnya membuatku beruban. Jadi kepikiran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kembali ke matan. Wa qala ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian diistiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Malaikat akan turun kepada mereka, kemudian malaikat tersebut mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang kalian dahulu dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah wali-wali kalian, pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kalian mendapatkan apa yang diinginkan oleh diri kalian. Walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurin rahim. Nanti dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha kosakata di ayat ini. Kalian mendapatkan apa yang kalian minta, nuzulan itu sebagai anugerah dari Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim. Nah, baca lagi Usama terkait ayat itu. Footnote nomor berapa berarti? Dua. Nomor 2. Naam. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ay fid dunya bilhamihim aw 'indal mauti aw hinal ba'si awliya'ukum ay ahibba'ukum fid daraini ma tad'una ay tatamannuna ay ma tatamannuna ma tatamannuna nuzulan ikraman mu'addan lakum min ghafurin lidunubikum wa rahimin bitafaddulihi 'alaikum. Naam. Ya, maka maksud ayat tatanazzalu 'alal ayat tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka aifid dunya, di dunia, bi ilhamihim, dengan memberikan ilham pada mereka, aw indal mauti, atau ketika hendak mati, aw hinal ba'si, atau ketika dibangkitkan. Ya, kemudian kata malaikat, nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian, ay ahibba'ukum, kekasih-kekasih kalian, bidarain, di dua negeri, dunia dan di akhirat. Ya, kemudian kata Allah, walakum fiha ma tad'u, dan kalian mendapatkan di negeri ini, di akhirat ini, apa yang ma tad'un, ay ma tatamannaun, apa yang kalian angan-angankan. Ya. Kemudian kata Allah, nuzulan min ghafurin rahim. Nuzulan ay ikraman, sebagai bentuk pemuliaan. Ya, untuk kalian. Mu'adzan, yang telah dipersiapkan lakum untuk kalian, min ghafurin, dari Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, sigoh mubalaghah. Ya, rahim. Bi'ruwa rahimin. Bitafaddulihi, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih. Ya, rahim zurrahmati. Ya, al-wasilah, yang memiliki zat, yang memiliki rahmat, yang wasilah, yang bersambung. Ya, bitafaddulihi, akan karunianya, alaikum, kepada kalian. Wa qala ta'ala, kemudian kata Imam Nawawi, ya, innal ladina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu, kemudian orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khawfun alaihim, maka tidak ada khawf, tidak ada ketakutan pada diri mereka. Walahum yahzanun, mereka pun tidak bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka lah penduduk surga yang mereka kekal di situ selama-lamanya. Di situ. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan dari atas apa yang mereka amalkan. Lanjut sama. Qalu rabbunallahu ay amanu billahi wa wahhaduhu. Thumma istaqamu ay istaqamu على العمل الصالح فهم قد جمعوا بين التوحيد وإقامة في الأمور. نعم. قالوا ربنا الله, رب kami adalah Allah, ay amanu billah, kami beriman kepada Allah. Ya, beriman pada Allah, mengimani wujud Allah, mengimani uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma sifat Allah, wa wahaduhu, dan kami mentauhid, dan mereka mentauhidkannya, mengesakan Allah dalam ibadah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Ai istaqamu 'alal amali shalih, mereka istiqamah, ya, di atas amal saleh. Wa qad jama'u, fahum qad jama'u baina tauhidi wal istiqamati fil umuri, maka mereka menggabungkan antara tauhid dan istiqamah dalam berbagai hal. Nah, ini orang kalau di istiqamah itu dia dapat karomah. Kata Ibn Taymiyah, a'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada para wali-walinya adalah luzumul istiqomah. Orang tersebut komitmen senantiasa istiqomah. Gak peduli apakah orang anggap dia wali atau bukan. Nah, ini berarti ini orang dapat karomah. Dan karomah Allah yang paling besar istiqomah. Bukan karomah Allah itu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan orang. Ya, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Bukan. Tapi karomah yang paling dahsyat ini. Haunan bisa jadi di sisi Allah adalah wali-waliullah. Ya, haunan. Di antara waliullah, haunan. Kan waliullah itu gitu. Ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzan. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ketahuilah wali-wali Allah yang tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan ketika mereka kehilangan dunia. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, beriman dan mereka bertakwa. Kemudian istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan. Oh, ini walinya top ini. Karomahnya dahsyat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke hadis. Wa an Abi Amr, dari Abu Amr, wakila Abi Amrah, ada yang mengatakan namanya Abu Amrah. Siapa nama aslinya? Sufyan bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, ia mengatakan, saya berkata, wahai Rasulullah, qulli fil islami qawlan wala as'ala as'aluhu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam suatu ucapan yang saya tidak akan menanyakan tentang hal tersebut kepada siapapun selain Anda. Nah, Nabi jawab simple. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Ah, baca hafid. Ya, syarahnya hafid. Adalah hafid. Tsumma qala syarih. Afadal haditsu Al-hadithu min jawami'il kalimi alladhi utihi rasulul, utihi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi utiyahu. Alladhi utiyahu sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa mutabiqun liqawlihi ta'ala. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Al-istiqamatu hiya at-tazamu. Iltizamu. Al-iltizamu. Nah, iltazama yaltazimu iltizaman. Ya. Alnya di sini itu ya. Bagian dari huruf fi'ilnya. Iltazama yaltazimu itu wazannya ifta'ala yafta'il. Maka dia mudhaf. Berarti kalimat isim setelahnya mudhafun ilaih. Itu bukan alif lam al yang antum kenal, Allah dia lidhan, Allah dia dzikir, Allah dia. Bukan. Ya. Nah, iltizamu manhaji. Nah, itu berarti. Nah, mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf. Ayo, ulang, hafid. Al-istiqamatu hiya iltizamu manhajil islami. Qala Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu, al-istiqamatu an taquma 'alal amri wan nahyi wa la taruku anhu. Ruga Rawganan. Rawgan as-sa'labi. Rawgan masdar dari rawga yaruh. Ya, terus. Da'wal imani la takfi malam yadulla alal imani al-amali. Al-amalu fa'il dari yadulla. Fainahu tarjamatun lahu wa samaratun min samaratihi. Terus. Al-istiqamatu darajatun 'aliyatun tadullu 'ala kamalil imani wa 'uluwil himmati. Naam. Ya, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari, afada al-hadisu. Hadis ini memberikan keterangan faedah al-hadis min jawami'il kalimin ladzi utiyahu. Hadis ini adalah di antara jawami' kalim. Ucapan Nabi yang singkat, padat, to the point. Langsung ke maksud tujuan. Ini jawami'il kalim. Ya, wa huwa mutabiqun liqaulihi ta'ala, dan ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya, kemudian orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Al-istiqamah ya iltizamu manhajil Islam. Istiqamah itu adalah iltizam, dia tetap komitmen. ya, di atas manhaj Islam. Qala Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-istiqamatu an taquma 'alal amri wan nahi. Istiqamah itu adalah Anda melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa la tarughu anhu rawghan sa'labi, Anda tidak rogo ya rugu rawghan itu apa ya? Zahaba hahuna wa hahuna itu apa bahasa kita ya? Mundar mandir pergi ke situ tahawul. Ya, Anda tetap amar ma'ruf nahi mungkar, Anda tidak berpindah-pindah. Paham enggak sini? Tidak mencela-mencela. Seperti rawghana sa'labi, seperti berpindah-pindahnya sa'lab, rubah. Nah, gitu. Kan rubah pindah-pindah terus. Nah, pindah-pindah terus rubah, enggak berada di satu tempat aja. Nah, yang namanya istiqomah enggak kayak gitu. Ya. Nah, taib memang kita ini iman kita ini kadang lemah, kadang kuat. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Namun ketika kita iman kita lemah, berada di mana kita ini? Ya. Taib barakallahu fikum. Nah, kemudian da'wal imani la takfi ma lam yadulla 'alal imani al-'amalu. Ya, da'wal iman, pengklaiman, mengaku-ngaku beriman, la takfi, enggak cukup, malam yadulla 'alal imani al-'amalu, selama amal tidak menunjukkan kepada iman tersebut. Maka orang yang ngaku-ngaku beriman tapi enggak mau beramal, ya berarti enggak ada iman dia. Karena iman itu qaulun wa amalun. Ucapan dan amalan. Ya, amal ucapan, lisan. Ya, amal jawarih, nah itu iman. Nah, kemudian fa innahu tarjamatun. Maka hadis ini adalah tarjamah. Dia bagaikan penterjemah, ya. Wa samaratun min, bagaikan terjemahan dari iman. Ya. Karena yang namanya amal adalah terjemahan dari iman. Bahasa kerennya manifestasi dari iman. Nah, gak ngerti itu Fatih manifestasi. Ya. Baik. Dan dia buah dari buah-buah iman. Nah, terus lanjut. Hafidh al-istiqomah tu. Ini udah ya? Oh ya. Al-istiqomah tu darajatun aliyatun. Istiqomah adalah derajat yang tinggi. Tadullu ala kamalil imani. Yang menunjukkan akan kesempurnaan iman, wa uluwil himmati, dan ketinggian tekad. Nah, siapa itu bunyi sopi-sopi? Aduh. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, qaribu wa saddidu wa amalu annahu lan yanjua ahadukum ahadun minkum bi amalihi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu qaribu. Ya, qaribu nanti ada keterangannya itu kata Al-Imam An-Nawawi. Qaribu itu maksudnya kita terjemahkan sekarang muqarabah, ai al-qasdu alladzi la ghulu wa fihi wa la taqsira. Yaitu maksud tujuan yang tidak ada ghulu, tidak ada berlebihan. Ya. Juga wala taqsira, tidak ada meremehkan. Jadi begitu kata Nabi, qaribu. Ya, kalian jangan berlebihan. Wasaddidu, lihat apa makna saddidu? Ya, wasadadu al-istiqomatu wal isabah. Istiqomah, isabah. Ya, senantiasa mencocok tepat, ya. Cocok, tepat dalam kebenaran. Siapa mazah ya? Pakai peci jangan gaya-gaya kayak gitu antum, rambutnya dijatuh-jatuhin. Kayak dia dong rambutnya. Gak jelas. Ya. Kapan cukur? Nah. Aman aja. Gratis, anak kasih duit lagi. Gak mau dia ya. Dia cukur katanya 14 ribu. Anak kasih 30 ribu. Kalaupun antum ngerapin ke tukang cukur masih untung 14 ribu. Mana itu? Ya. Kalau antum ke tukang cukur 20 ribu, anak kasih 40 ribu. Nah. Mau dia. Besok ya. Nah, ya. Lantar, lanjut dulu. Kayaknya dikali-kali. Baik. Kemudian hadir lagi tadi selagi. Ya. Wa'malu beramalah annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian ya yang selamat dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tidak demikian pula dengan anda ya Rasulullah. Qala wala ana. Iya, tidak pula dengan aku. Artinya seorang enggak bisa selamat dari azab neraka masuk surga karena amal dia enggak, melainkan karena rahmat Allah aja. Illa an yataghamadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih. Melainkan karena Allah menutupi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Berarti kita ya, berarti kaum mukminin masuk surga, selamat dari neraka itu karena karunia dan rahmat Allah, bukan karena amalnya. Tapi mesti beramal. Kalau enggak beramal gimana mau dapat karunia dari Allah? Paham enggak? Tapi untuk ditebus itu surga dengan amal, terlalu mahal surga. Ya, amal kita itu enggak ada apa-apanya. Oh muslimun, ya, roh muslim. Kemudian kita lanjut lagi. Yataghammadani, itu kan mansub bi an. Yataghammadani. Yataghammaduni yulbisuni wa yasturuni. Yaitu yang mengenakan aku, albasayul bisu kan mengenakan ya, memakaikan aku wayas turun, kemudian menutupi aku. Jadi Allah menutupi aku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Ya, illa ayyatagammadani Allah. Qala ulama, para ulama mengatakan makna istiqamah luzumu ta'atillahi ta'ala. Luzum, senantiasa mentaati Allah Ta'ala. Qalu hiya min jawami'il kalim. Kemudian para ulama mengatakan hadis ini adalah diantara jawami'il kalim. Sabda Nabi yang ringkas, to the point, tepat sasaran. Wahia nidhamul umuri. Dan itulah nidham. Ya, istiqomah inilah nidham. Dia adalah aturan dari segala hal. Ya, wabillahi at-taufiq. Ya, dan hanya kepada Allah lah taufik. Ya, kita minta. Afadal hadis. Nah, lanjut lagi Hafid. Afad al-hadithu la yasbutu bil-aqli sawabun wala iqabun. Ah, apa ulang? La yasbutu? La yasbutu bil-aqli. Atau antum bacanya la yusbatu. La yusbatu bil-aqli sawabun wala iqabun wala hukmun syar'iyyun. Wa innama yusbatu bis-syar'i. Wa innama yusbatu bis-syar'i. Ah, terus perhatikan. Afadal hadis. Hadis ini memberikan keterangan faedah. La yusbatu bil aql sawabun wala iqabun. Ya. Sawab yang namanya pahala maupun iqab maupun hukuman dosa itu tidak bisa ditetapkan berdasarkan akal. Demikian pula hukum syar'i tidak boleh ditetapkan secara akal. Wa innama yusbatu bis syar'i. Ya, hukum syar'i, hukuman, pahala itu ditetapkan dengan syariat. Ada syariat, ada wahyu apa enggak? Begitu. Terus lanjut. Fadlullahi ala ibadihi awsa'u min a'malihim wala yajibu ala Allahi syai'un. Fadlullahi ala ibadi awsa'u. Karunia Allah kepada hamba-hambanya itu lebih luas min a'malihim daripada amal mereka. Maka karunia Allah itulah yang paling banyak dibanding amal-amal mereka. Wala yajibu ala Allahi syai'un. Dan enggak ada sesuatu apapun. Ya. Dan tidak ada kewajiban bagi Allah sedikit pun. Artinya tidak ada kemestian dari Allah ketika seorang hamba beramal, Allah langsung membalas si hamba. Ya. Baik. Ini saya terangkan sedikit sekaligus murojaah hadis di Kitab Tauhid, hadis Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi, ya, ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz atadrima haqqullah ala ibad, wa haqqul ibadi ala Allah. Kan begitu ya. Wahai Mu'adz, anda tahu enggak hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, dan hak hamba atas Allah. Kata Nabi apa setelah Mu'adz menjawab Allah Rasulullah alam. Allah enggak tahu, dia bilang Allah dan Rasulullah. Kata Nabi, haqqullah ala ibad, ayak budu wa la yusyriku bihi syai'ah. Kan begitu ya. Hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, si hamba menyembah Allah, beribadah pada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah, kewajiban si hamba. Nah, kemudian si hamba dapat hak. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak mengadab siapapun yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan keberhakan si hamba setelah dia beribadah pada Allah, atau setelah dia tidak menyekutukan Allah, atau setelah dia melaksanakan kewajiban dia menunaikan hak Allah, kemudian dia dapat hak dari Allah, yaitu tidak diadab, itu istihqaq in'amin wa fadlin. Keberhakan yang didapatkan karena in'am wa fadlin, karena dapat nikmat dan karunia dari Allah. Bukan istihqaq muqabalah. Ngerti gak istihqaq muqabalah itu gini? Ente jual, ane beli. Ente kasih barang, ane kewajib kasih uang. Misalnya nih, Farhan jualan, saya beli. Farhan jualan nasi uduk, saya beli. Berapa nih Bang Farhan? Ceban, gitu. Ya, ceban, tau gak ceban berapa? Udah ngerti belum antum ceban berapa? Berapa aunan? Wih, aunan jadi anak Bekasi. 10 ribu. Ya, saya kasih 10 ribu nih, Farhan. Maka Farhan wajib memberikan kepada saya nasi uduknya tadi. Itu namanya istihqaq muqabalah. Saya berhak berarti muqabalah. Karena ada timbal balik. Atau duluan nih. Bang, berapa Bang Farhan nasi uduknya? Ceban. Satu. Nah, bungkus. Dibungkus sama Farhan. Dikasih ke saya. Ketika Farhan udah memberikan ke saya itu nasi uduk, ya, berarti saya dapat hak. Saya punya kewajiban nih. Sekaligus memberikan hak ke Farhan. Yaitu apa? Dapat duit ceban. 10 ribu tadi. Itu namanya istihqaq muqabalah. Timbal balik. Paham gak sini? Nah, kalau Allah gak kayak gitu. Ngerti? Hak hamba wajib menunaikan hak Allah. Beribadah, tidak syirik. Berarti si hamba sudah menunaikan kewajibannya, yaitu menunaikan hak Allah. Kemudian, apa hak hamba bagi Allah? Tidak mengadab, begitu. Tapi Allah tidak dipaksa, gitu. Siapa yang memaksa Allah? Gak bisa. Allah, engkau harus tidak boleh mengadab hamba, dia udah gak syirik. Gak ada yang mengharuskan kayak gitu. Nah, betul Allah tidak mengadab. Tetapi ini keberhakan si hamba dapat hak dia tadi, karena karunia dari Allah. Karena karunia dari Allah, karena nikmat dari Allah. Bukan muqabalah, timbal balik. Ngerti gak sih? Nah, Khawarij itu mereka bermuamalah dengan Allah terkait hadis ini, istihqaqnya muqabalah. Ya, kalau Allah sudah menjanjikan si hamba dapat adab, Allah mesti mengadab, gitu. Makanya mereka mengatakan pelaku dosa besar kalau belum bertobat di dunia tidak diampuni di akhirat. Ngerti enggak? Karena Allah wajib itu. Allah wajib. Nah, ada mereka mewajibkan Allah tentang hal tadi. Nah, ini salah paham atau gagal pahamnya Khawarij. Ngerti sini? Baik. Nah, jadi paham sini ya. Terus ya, mana lagi tadi? Ya, lanjut lagi. La yastahiqqu ahadun al-jannata bi'amalihi wahdahu ma lam tanalhu rahmatullahi wa qawluhu ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun laisa istihqaqal jannati lidatil amali wa innama huwa liwa'dillahi ta'ala bidzalika. Naam. Berarti kan kata Syekh, fadlullahi ala ibadihi awsa' min a'malihim wa la yajibu 'ala Allahi syai'un la yastahiqqu ahadul jannata. Maka seorang tidak berhak mendapatkan surga bi amalihi, hanya karena amal dia. Wahdahu, hanya karena amal dia semata. Ma lam tanalhu rahmatullahi, selama dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya, dan firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga bima, ba'nya itu ba' sababiyah, karena sebab apa yang kalian dulu amalkan. Maka ketika mereka masuk surga, laisa istihqaqal jannati lidzatil amal. Maka keberhakan masuk surga bukan karena amal tadi. Ya. Wa innama huwa liwa'dillah. Itu karena janji Allah aja. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Bidzalika akan tersebut. Nah, atau ditambahin tadi istihqaq in amin wa fadlin. Istihqaq in amin wa fadlin. Nah, itu. Terus ya, lanjut lagi sampai siapa? Hafid. Laisa fi istita'atin laisa fi istita'ah. Itu mudhaf, syarinya mudhafun ilaih. An yufiya haqqar rububiyyati. Fa inna ni'mallahi ni'am jamak dari nikmah. Fa inna ni'amallahi katsiratun wa ya'jizu al-insanu an syukriha. Nah, perhatikan sini. Ya laisa istita'atu basharin ya, dan bukanlah laisa fi istita'ati basharin ay wafiya haqqar rububiyyah. Jadi menunaikan an yuafiya ya, menunaikan segala hak rububiyah Allah laisa fi istita'ati basharin. Itu di luar kadar kemampuan manusia. Kalau kita mesti menunaikan hak rububiyah Allah. Nih perhatikan nih. Hak Allah kan punya sifat rububiyah ya, sifat af'al, perbuatan. Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, apalagi mengatur alam semesta, memberi manfaat, mendorong mudarat, begitu ya. Nah, sekarang kita dapat tuh dari Allah tuh, ya, mengatur alam semesta untuk kita. Itu aja kita enggak cukup untuk bersyukur pada Allah. Ngerti enggak? Enggak bisa kita bersyukur. Ya, Allah yang menghidupkan, mematikan, kemudian memberikan kita tidur. Ya, habis itu pas tidur dibangunin. Coba kalau Fatih tidur enggak bangun-bangun. Is dead langsung. Oh. Warisannya langsung dibagi ke adik-adiknya yang dari istri bapaknya yang lain. Ya Fatih ya. Hah? Kok antum enggak terima sih kalau bapak antum tahdud? Aduh. Nah itu. Ya, ngerti enggak sini? Jadi di situ aja tuh kita enggak bisa menunaikan hak rububiyah Allah. Fa inna ni'amallahi katsiratun, karena nikmat-nikmat Allah itu banyak. Wa ya'jizul insanu an syukriha. Manusia enggak sanggup untuk mensyukurinya. Ya, terus lanjut. Sampai Hafid. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi, Allah Ta'ala berfirman, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha, kalian enggak bisa sanggup menghitungnya. Terus lanjut. Al-amal was-solihatu sababun lidukhulil jannati wal fawzu biha innama huwa bi fadlillahi ta'ala wa rahmatihi wa mannatihi wa minnatihi wa minnatihi. Al-amal was-solihatu sababun lidukhulil jannah. Ya, maka amal-amal saleh adalah sebab, hanya sebab aja. Sebab aja untuk masuk surga. Ya. Wal fawzi biha, untuk bisa sukses di surga tadi. Wa inna ma huwa bi fadlillah. Namun seorang masuk surga itu hanyalah karena dapat ya apa namanya? Seorang itu juga apa namanya? Masuk surga itu karena karunia Allah, rahmatnya, wa minnatihi, dan anugerahnya. Nah, terus alal mu'mini an ya'mala wa an yaqruna ma'al amali ad-du'a inai li rahmatillahi wa tawfiqihi bil jannati. Wa alal mu'min ayyamala. Maka wajib bagi seorang mukmin dia beramal dan mengiringi ya doa dalam amal dia. Jadi jangan cuman amal aja. Dia mesti juga berdoa, bertawakal, linaini rahmatillah, agar dia mendapatkan rahmat Allah, taufiknya ya, sehingga dengan hal tersebut memasukkan dia ke surga. Baik, bab 9 bab tafakkur fi azimi makhluqatillah. Cukup apa lanjut? Hah? Gimana Musa? Cukup apa lanjut Musa? Hah? Hah? Gak punya pendirian antum. Zahid, cukup apa lanjut? Hah? Wah, males dia. Males dia. Cukup deh ya. Nanti bab berikutnya insyaallah lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.